Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah apa pemirsa siap setian kobu yang dirahmati, dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Senang sekali saya Cici Kirani pagi ini kembali menjumpai Anda tentunya di acara Titian Kobu. Dan selama satu jam ke depan kita akan membahas tema yaitu kekurangan bukanlah halangan. Dan alhamdulillah juga sudah hadir tengah-tengah kita Ustaz Suan Faisal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baju sehat. Iya, warnanya fresh banget ya baju. Iya, ini ya. Alhamdulillah ada. Iya, dan juga sudah hadir tengah-tengah kita ibu-ibu yang cantik juga yang tidak kalah fresh dengan Ustaz ya di pagi-pagi ini, yaitu ibu-ibu dari mana Bu? Assalamualaikum. Ya semangat atuh ibu. Assalamualaikum. Nah gitu atuh. Kuma tahajud kali. Iya benar tahajud. Kuma ada mang sadayana. Alhamdulillah. Tapi kalau ditanya lagi jangan ngomong Sunda ya, karena ini TV nasional bukan TV Sunda. Dari mana sih ini ibu? Dari Bandung. Bandung, Bandungnya di Masjid Raya Agung Bandung ya subhanallah. Terima kasih Bu ya udah hadir bersama-sama kami di sini. Nah Ustaz, nanti kita juga akan kedatangan seorang tamu yang menurut saya ini adalah subhanallah, ini adalah cambuk bagi kita semua nantinya, dan insya Allah bisa memotivasi kita supaya kita bisa lebih tekun lagi dan insya Allah bisa mengamalkan Al-Quran. Nah sebelum kita mengundang narasumber kita, saya ingin nanya nih, karena ini berkaitan dengan seorang penghafal Al-Quran. Nah Al-Quran itu kenapa kita harus baca Al-Quran Pak Ustaz? Ya, pertanyaannya sebenarnya sih gampang ya, tapi kayaknya dalam jawabannya pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Ketika kita bicara tentang kepentingan Al-Qur'an, ini Qur'an ini adalah satu yang sangat-sangat penting. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini untuk manusia. Namun di dalam pemberian dan karunia ini, kita harus bisa memahami guidance atau arahan atau petunjuk. Itulah kenapa Allah turunkan Al-Quran. Kalau tidak Allah turunkan Al-Quran, maka akan terjadi penyimpangan. Karena iblis dulu kala pernah bersumpah, ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Iblis bersumpah, aku akan datangi mereka, yaitu anak keturunan Adam, yaitu kita. Dari mana? Dari segala arah dia akan datangi. Seperti contoh, kalau seorang laki-laki melihat perempuan, ya, ketika dia melihat belakang wanita, maka iblis ada di belakang perempuan. Ketika kita ngobrol begini, ya, iblis tuh letaknya di sini. Makanya kadang kalau dengerin langsung ada kerenyep-kerenyep gitu ya. Karena iblisnya di sini. Sama. Kalau lagi naik angkot, ibu-ibu pengajian habis dari majlis taklim, kebetulan dalam angkot ada cowok keren, ganteng, ya. Allah taruh di sana iblisnya. Makanya ada keinginan kita untuk melihat, kemudian ada syahwat. Nah ini salah satu usaha. Tujuannya agar apa? Agar manusia tidak bersyukur. Itulah Allah turunkan Al-Quran. Makanya Rasul pernah menyebutkan, Fadlul Quran ala sa'iril kalam, kafadlir rahman ala sa'iril khalki. Keutamaan Quran daripada seluruh ucapan pembicaraan ciptaan manusia, itu lebih utama bagaikan Ar-Rahman, yaitu Allah dengan makhluknya. Jadi betapa tinggi sekali derajat Al-Quran dan pentingnya Al-Quran, karena dengan Quran ditentukan selamat atau tidaknya manusia. Nah, saya tadi sudah memaparkan kan pentingnya kita membaca Al-Quran. Nah, ibu-ibu dan pemirsa di rumah, kita akan kedatangan saudara kita, yaitu seorang yang tunanetra yang beliau hafiz Quran. Langsung saja kita panggilkan, yaitu Bapak Sabto Wobowo SAG. Silakan Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Iya baik. Bapak mungkin memberikan satu ayat atau dua ayat kepada kita untuk kita bisa baca sama-sama di sini. Silakan. Oh iya, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tadi surat apa ya Pak ya? Surah Al-Anbiya, ayat 30. Ayat 30. Bapak juga bisa mengartikan ya? Kebetulan belum kalau belum, mengartikan. Belum ya, tapi bisa sehafiz Quran ya? Iya. Bapak sudah berapa lama belajar Al-Quran dari sejak tahun berapa? Dari kecil atau memang sudah dewasa? Alhamdulillah, saya sedari kecil sudah belajar Al-Quran. Yang pertama ketika umur 7 tahun bergaul dengan teman-teman sebaya di lingkungan rumah. Kemudian mereka ikut ngaji, saya juga waktu itu ikut ngaji juga. Hanya waktu itu saya belum mengenal Al-Quran Braille. Baru sebatas hafalan surat-surat di dalam Juz Ammah. Nah kemudian setelah usia 12 tahun ketika saya sudah mengikuti pendidikan formal, baru mulai belajar Al-Quran Braille. Sampai saat ini ditambah juga dengan ya belajar Nazom Al-Quran, kemudian juga Tajwidul Quran segala. Nah waktu awal baca Quran Braille ini ada kesulitan Pak? Iya tentu saja karena memang kita belum mengenal huruf Braille, jadi pasti ada kesulitan. Hanya biasanya kalau dalam jenjang pendidikan formal itu kita di sini diajarkan huruf Braille Latin terlebih dahulu. Nanti ketika huruf Braille Latinnya sudah menguasai, baru kita melangkah ke Braille Arabnya atau Al-Qurannya seperti itu. Itu kalau untuk yang teman-teman tunanetra yang mengikuti pendidikan formal. Tapi kalau misalnya teman-teman tunanetra yang mengalami ketunanetraan di usia dewasa, itu biasanya metode mengajarkannya adalah tergantung dia lebih akrabnya kepada huruf apa gitu. Kalau dia memang waktu masih melihat dulunya itu lebih akrabnya kepada huruf Latin, mungkin dasarnya dari Braille Latin. Tapi kalau misalnya dia ketika dulu masih melihat memang latar belakangnya adalah pesantren dan lain sebagainya, sehingga dia sudah lebih akrab dengan huruf Arab, maka mungkin lebih efektif kita mengawali dengan huruf Al-Quran seperti itu. Jadi tergantung kondisinya seperti itu. Subhanallah Ustaz, saya ini tadi mendengar Pak Sabto melantunkan Al-Quran, saya agak sedikit haru ya, sedih gitu. Maksudnya kok saya yang kita di sini ya ibu-ibu ya, yang dikasih bisa melihat oleh Allah karunia oleh Allah gitu ya, kita kadang suka menyebarkan Al-Quran, tapi subhanallah Pak Sabto ini bisa dikasih tahu ya. Oh, iya, nah silakan, nih huruf B-nya seperti ini, kebayang gak sih bu ya? Kita aja huruf Al-Quran yang Islamnya nyata ya Ustaz ya, hurufnya ada yang ditebalin, ada yang memang ada dikasih tanda gitu. Nah ini subhanallah dengan begini beliau bisa baca Al-Quran dengan baik gitu ya Bu ya. Nah Pak Ustaz, ini kedudukan Pak Sabto seperti ini yang beliau dengan gigi bisa melafalkan Al-Quran dengan baik gitu ya, saya juga malu ya, di mata Allah seperti apa? Ketika seseorang beribadah kemudian mereka mempunyai kesulitan di dalam ibadah, makin sulit ia beribadah maka makin tinggi martabat dan harkat serta kemuliaannya di hadapan Allah. Coba ibu pemirsa yang ada di sini semua bayangkan, mempelajari ini tadi saya sentuh ini sangat sulit buat saya pribadi. Apalagi beliau harus mempelajari dulu satu persatu sebanyak 30 juz. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan kita mata yang sempurna, yang tinggal melihat saja tulisan Arab. Kita jarang mau menyentuh Quran, kita jarang mau memegang Quran. Bahkan ketika anak kita kurang peduli kepada Quran, tidak ada rasa prihatin dalam diri. Ini Masya Allah, saya sudah bayangkan betapa sulitnya ketika beliau belajar dari awal. Dan ini 30 juz. Subhanallah. Jadi artinya mudah-mudahan jadi motivasi buat kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Thaha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah berfirman, barang siapa yang lalai dari mengingatku, termasuk di dalamnya membaca Al-Quran, maka aku akan sempitkan kehidupannya, dan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa Allah bangkitkan buta? Karena di dunia dia melihat namun tidak mau memakai pandangan matanya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang yang buta di akhirat berkata, ya Allah, kenapa engkau butakan aku padahal dulu aku melihat, padahal mata ini dulu indah, bisa melihat segala sesuatu. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah berfirman lagi, begitulah aku datangkan untuk kamu ayat-ayat Allah, ayat-ayatku, tapi kalian melupakannya. Demikianlah, inilah hari yang kalian lupakan dulu di dunia. Ustaz, nanti kita akan lanjutkan. Tetap nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Ya. Bisa jangan kemana-mana, kita akan kembali kembali sayang satu ini. Tetap bersama kami, insya Allah. Ya, kembali lagi di Titik Yang Kolbu pemirsa, dan masih bersama dengan Ustadz Aswan dan Pak Sabto tentunya. Nih, Pak Sabto, ini satu juz ya? Iya, satu buku ini satu juz terdiri dari Al-Quran berikut terjemahannya. Berapa lama Bapak bisa menghafalnya? Kalau hafal sih belum ya Mbak ya. Kalau hafal belum, kalau ini kebetulan yang saya bawa juz 17. Jadi dalam juz 17 ini kalau saya tidak khilaf terdiri dari surah Al-Anbiya dan surah Al-Hajj. Nah kemudian di belakangnya baru masuk terjemahannya gitu. Kalau saya sendiri hafalan itu baru juz amma plus juz 1 sampai juz 3 lah. Kalau untuk juz ini sendiri belum hafal sebetulnya. Gak apa-apa, lagi prosesnya yeah. Jadi ya Pak Ustadz, kalau ketika Pak Sabto ini kan istilahnya diberi kekurangan oleh Allah ya, tapi dengan motivasi beliau, dengan semangat beliau untuk bisa belajar Al-Quran gitu, nah untuk bisa menghayati apa isi dalam Al-Quran gitu sampai sebijinya. Nah kalau kita sebagai yang istilahnya dikasih kelebihan sama Allah, kadang kita lebih banyak baca Quran daripada Quran. Nah apa sih yang harus kita dalam pikiran kita atau dalam hati kita supaya okay, saya harus baca Quran dulu baru yang lainnya belakangan. Apa yang harus memotivasi kita? Pertama adalah membangun kesadaran di dalam diri bahwa setiap menit, setiap detik waktu yang Allah berikan ini akan menjadi saksi nanti di yaumil kiamah. Yang kedua, mulai membangun semangat dan tekad serta komitmen diri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada cara yang paling indah di dalam taqarrub kepada Allah kecuali membaca kitabullah. Ini yang sangat penting. Karena Al-Quran itu disebutkan oleh Rasul, Al-Quran syafi'un musyaffa. Quran itu dapat memberi syafaat dan syafaatnya itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nanti di yaumil kiamah, seseorang yang membaca Quran kemudian dia mengamalkannya, Al-Quran tersebut di dalam kehidupan kesehariannya, suatu hari nanti akan didatangi oleh seseorang dengan berwajah indah, bercahaya. Kemudian si pembaca Quran, si pengamal Quran ini bertanya, kamu siapa? Aku adalah yang engkau baca dulu, yang engkau amalkan dulu. Ternyata Al-Quran itu akan mendatangi kita. Sebagaimana jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci ketika mereka istilam pada Hajar Aswad dan Rukun Yamani, Rasul mengatakan bahwa Hajar Aswad itu akan menjadi saksi bagi orang yang pernah beristilam kepadanya. Allah ciptakan dua bibir untuknya, Allah ciptakan dua lidah untuknya, dan dia bersaksi bahwa kita pernah beristilam kepadanya. Jadi yang paling penting adalah komitmen, dan terakhir adalah mau mengamalkan dan menularkan serta mengajak. Kenapa? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka jahannam. Karena api neraka jahannam itu punya bahan bakar cuma dua. Yang pertama manusia, boleh jadi bahan bakarnya anakmu, boleh jadi bahan bakarnya diri kita sendiri, boleh jadi orang tuamu, boleh jadi saudaramu yang kau cintai di dunia. Bahkan kamu lalaikan mereka dari Allah, mereka akan menjadi bahan bakar api neraka jahannam. Atau yang kedua, batu. Batu ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan boleh jadi batu sulfur atau batu yang disembah ketika di dunia. Jadi mudah-mudahan tayangan pada kali ini dapat memotivasi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Quran. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia untuk kebahagiaan di akhirat kecuali dengan Quran. Baik, Pak Ustadz, kita akan kasih kesempatan dulu sama ibu yang mau bertanya. Silakan ibu, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nani dari Majelis Taklim Rahmatan Lil Alamin, Kota Bandung. Ustaz, saya sering dengar kalau kita salah membaca ayat suci Al-Quran, apakah itu tajwidnya atau makhrajnya, maka akan berbeda pula maknanya. Nah, ini pernah saya dengar. Bagaimana kalau kita sedang menghafal Al-Quran, kadang-kadang hal tersebut suka lupa gitu. Nah, bagaimana Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan dalam Al-Quran itu cuma dua ya Ustaz ya. Yang pertama adalah kesalahan dalam arti dianggap ringan, yaitu panjang pendek yang tidak sesuai. Lahnul khafi. Ini masih boleh dimaafkan dengan catatan mau belajar, mau terus menggali lebih baik. Karena apabila seseorang yang kesulitan membaca Quran, kemudian dia terbata-bata di dalam membaca, dia lebih utama dua kali dibanding yang lancar membaca. Tapi dengan catatan, ia mau belajar memperbaiki bacaannya. Kemudian yang kedua, yaitu kesalahan di dalam huruf, kesalahan di dalam mengeluarkan makhraj. Seperti contoh, Al-Quran menyebutkan qalbun dengan huruf qaf. Ya, ketika kita salah dalam melantunkannya, salah dalam membacanya, qaf menjadi kaf, kalbun, maka artinya dari hak qalbun itu hati, kalbun itu anjing. Ini berat. Berat sekali. Sudah merubah arti. Ya kan? Termasuk al-alim, orang alim. Tapi ketika disebut alim, maka itu jadi alim itu orang alim, berilmu, ulama. Tapi ketika salah dalam mengucapkan ain dengan alif atau hamzah, maka akan berubah menjadi alim. Alim itu adalah pedih, sakit. Ya kan? Nah, ini sangat-sangat penting sekali dalam makhrajil huruf. Ini penting. Nah, kemudian tahsinnya pun diperlukan dalam Al-Quran. Jadi hati-hati ketika kita membaca Quran, dan supaya tidak kejebak dalam hal seperti itu, jangan pernah bosan-bosan. Biarpun sudah sedikit hafal, pegang Quran. Itu kan satu. Pegang Quran. Kalau kita ragu, buka lagi. Karena ada beberapa teman hafiz Quran itu, ketika dia menghafal dengan kecepatan tertentu saja, dia masih pegang Quran. Dikhawatirkan ada kesalahan. Iya. Cukup sih, Bu. Iya. Penanya berikut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuyu. Saya mau nanya sama Pak Sabto. Iya. Hambatan apa saja yang Anda alami saat menghafal Al-Qur'an? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menghafal Al-Quran, hambatannya adalah yang pertama rasa malas. Karena ketika menghafal Al-Quran, orang yang berusaha untuk menghafal Al-Quran atau menjadi hafiz itu biasanya problemnya itu begitu di awal itu dia semangatnya sangat besar. Karena sangat besarnya semangat itu, sehingga dia baru membaca beberapa kali saja rasanya dia sudah hafal. Akhirnya langsung dia berpindah ke ayat yang lain. Sehingga karena saking tergesa-gesanya, kadang-kadang pada ayat-ayat sebelumnya itu banyak terdapat kekurangan gitu. Apakah kurang satu kalimat, ataukah mungkin seperti yang Ustaz katakan tadi hurufnya jadi berubah gitu. Itu biasanya problemnya seperti itu. Nah, nanti ketika dia sudah membenahi itu, biasanya kalau untuk seorang hafiz itu dia punya guru talaqqi. Guru talaqqi itu artinya dia menyetorkan hafalannya kepada seorang guru, nanti diperbaiki oleh gurunya. Kalau misalnya sudah betul bacaannya, ketika kita melangkah kepada surah-surah selanjutnya, biasanya semakin tinggi surah itu biasanya semakin panjang ayatnya. Nah, biasanya kalau sudah menemukan ayat-ayat yang panjang itu timbul rasa kejenuhan. Nah, kalau sudah jenuh, sudah malas gitu. Nah, biasanya seorang calon hafiz ini atau seorang penghafal Quran ini biasanya mengalami kejenuhan, merasa mengalami kemalasan. Nah, disitulah dia butuh sharing dengan teman-temannya sesama hafiz, atau juga butuh diberikan motivasi seperti yang Ustaz sampaikan tadi, keutamaan orang yang membaca Al-Quran itu apa, keutamaan orang yang menghafal Al-Quran itu apa. Itu di antara hambatan-hambatan yang ada. Di samping hambatan yang lain, ya mungkin juga kesibukan hari-hari, misalnya kalau yang berpendidikan ya mungkin dengan kuliahnya atau dengan aktivitas lain-lain, banyak tugas-tugas ya. Iya, baik. Iya, Ibu ada yang mau nanya lagi? Iya, kita tahan dulu ya Bu ya, karena kita akan break. Bisa jangan kemana-mana, Titi Angkobu akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami, insya Allah. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih sudah bersama kami. Dan bagi pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami, kali ini kita akan membahas tentang kekurangan bukanlah halangan, dan masih bersama dengan Pak Sapto dan bersama dengan Ustaz Aswan. Baik, langsung saja Ibu yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuspita Sari. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Kadang ketika kita sudah berumur, kenapa merasa selalu terlambat dalam menghafal Al-Quran? Bagaimana dengan seperti itu Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin berumur makin lambat menghafal Al-Quran. Boleh jadi satu kekurangan, namun tidak melemahkan diri di dalam membacanya. Karena memang menurut beberapa kriteria untuk menghafal Quran itu, kalau tidak salah yang paling bagus usia 5 sampai 23-25 tahun Ustaz ya, untuk menghafal Quran. Jadi kalau ibu punya anak umur 5 tahun mau suruh untuk menghafal Quran, silakan. Di pesantren kan hafalan Quran, silakan. Jadi memang kalau sudah berumur, usia makin lanjut, memang hambatan pertama adalah daya ingat kita sudah mulai sangat kurang. Kalau anak-anak kan usianya masih polos ya Ustaz, ya, belum terkontaminasi. Dan umur 25 itu adalah umur lagi segar-segarnya kita mengisi kepala kita dengan Al-Quran. Kenapa? Karena terus terang saja, orang yang menghafal Quran itu adalah orang-orang yang dianggap sebagai Quran berjalan. Quran berjalan. Nah, orang yang membaca Quran itu jangan salah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanah bi asyri amthaliha la aqul alif lam mim harfun walakin lam alif harfun lam harfun mim harfun. Artinya, barang siapa membaca satu kalimat dalam Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Namun hitungannya itu bukan alif lam mim satu, enggak. Hitungannya adalah alif satu, lam satu, mim satu, kali 10. Itulah rahmatnya Allah. Jadi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai kepada liang lahat. Jadi jangan berhenti biarpun sudah berusia lanjut. Kenapa? Belajar yang paling bagus, yang paling mudah, yang paling dicintai Allah adalah apa? Man ta'allamal Qur'an, bagi orang yang mau belajar Qur'an. Jadi ilmu belajar yang paling dahsyat itu adalah cuma satu, belajar Qur'an. Dan gak perlu malu juga atau gengsi ya, kalaupun gengsi, beliau yang harus lebih malu. Tapi kenapa? Beliau yang lebih pintar dari kita, beliau lebih lebih bagus hurufnya dari kita. Mestinya kita yang malu, seperti yang saya sebutkan ayat tadi. Ya surah Thaha, bahwa nanti orang-orang yang dilalaikan oleh syaitan dari membaca Qur'an, dari mengingat Allah, maka dibangkitkan dalam keadaan buta. Hati-hati. Kita seperti itu ya Bu ya. Kalau justru beliau nanti Allah bangkitkan dalam keadaan terbuka matanya. Amin. Lebih cerah dari kita. Kita terbalik. Boleh jadi kita buta, beliau yang terbuka matanya. Baik. Ya, penanya berikut silakan. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epi Hartati. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Kadang kita tuh sudah tamat Al-Qur'an, khatam Pak Ustaz ya. Kita kadang merasa puas gitu ya, merasa walaupun baru sekali khatam. Tapi kita sering lupa atau lalai mengamalkannya. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kegirangan ya, ini khatam nih. Alhamdulillah Ramadan ini khatam. Ngamalinnya ada di Al-Quran, ada kita harus sabar. Udah sabar belum ya? Iya baik Ustaz, silakan. Menghatamkan Quran adalah amaliyah orang-orang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Bahkan Imam Syafi'i bisa 30 sampai 60 kali khatam. Ya, kita 10 kali itu pun bantuan rombongan jamaah. Kamu satu juz, saya satu juz ya kan. Terus sedikit itu bangga bersaing sama masjid sebelah. Eh, aku udah Terakhirnya ngos-ngosan. Belum lagi bacanya tidak tartil. Padahal kan disebutkan warantilil Qur'ana tartila. Baca Quran secara tartil ini enggak. Akhirnya hilang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarun al-Qur'an?" Kok tidak ditadabburkan Quran? Jadi jangan satu kebanggaan kita khatam ya dengan cara-cara yang tidak sesuai menurut kaidah di dalam membaca Quran. Tetap perhatikan rambu-rambu supaya Quran itu syafi, menjadi syafaat buat kita. Dan kita pun yang membaca Quran tersebut akan mendapatkan pelajaran yang terbaik. Karena Rasul pernah bersabda, dihadapkan kepadaku dosa-dosa, tapi aku belum pernah melihat dosa yang paling besar. Dosa apa? Adalah min hamilil Quran wa tarikih. Orang yang memegang Quran, membaca Quran, menghafal Quran, tapi tidak mengamalkan. Dosa besar. Rasul menyebutkan, falam arafiha syai'an a'bam. Aku belum pernah melihat dosa yang lebih besar. Ternyata adalah apa? Dosa orang-orang yang tidak mau mengamalkan Quran. Jadi tetap ya, rambu-rambu di dalam menghatamkan Quran, kemudian berusaha untuk mentadabburkan dan mengamalkan Quran. Iya, baik ya. Nanya berikut? Sudah tidak ada ya? Iya, baik ya. Pak Sato, pernah punya pengalaman kerohanian enggak ketika Bapak membaca Al-Qur'an terus ternyata artinya seperti ini, ada menusuk ke dalam hati dan diri Bapak, punya pengalaman? Sebetulnya kalau ditanyakan seperti itu terus terang saja belum mungkin ya. Artinya ketika membaca lalu bisa memberikan satu sentuhan yang mendalam di hati itu, walaupun mungkin kita sudah mengetahui arti dan maknanya gitu. Nah disinilah mungkin orang itu kan istilahnya ada, kalau di sebagian orang kan ada yang mengatakan ada kesolehan spiritual, ada kesolehan intelektual gitu ya. Kalau yang kesolehan spiritualnya sensitif gitu ya, peka, mungkin ya dia membaca dan sudah mengetahui maknanya, mungkin bisa tersentuh gitu. Tapi kalau yang baru, mungkin kalau saya baru hanya sebatas tingkat membaca gitu ya, dan ya walaupun sedikit-sedikit artinya memahami gitu. Tapi kalau bisa merenung atau artinya dapat memberikan satu sentuhan yang sangat dalam, sampai saat ini saya sendiri masih berupaya, itu masih berusaha, belum sampai pada tingkatan itu. Nah, ini kalau pasti Pak Sabto punya kelompok gitu ya? Iya. Itu di satu kelompok itu berapa? Kita yang aktif setiap hari Ahad belajar itu kurang lebih sekitar 20-30 orang. Itu kami dinaungi nama Yayasan Raudhatul Makfufin. Nah, di situ kita setiap hari Minggu belajar Al-Quran Braille yang sudah bisa mengajarkan yang belum bisa gitu. Ditambah juga dengan kajian-kajian yang lain seperti ada fikih, tafsir, tauhid dan lain sebagainya. Ada yang sudah berhasil tentunya Pak Sabto ya? Alhamdulillah. Ada yang sudah bisa baca Al-Quran. Baik. Nah, ketika di kelompok itu ada aturan nggak kalau misalnya memang satu juz harus dihafal sekian lama atau berapa lama, memang ada aturannya atau memang dari keinginan sendiri? Untuk sementara ini kita belum menerapkan metode tahfiz ya Pak ya. Karena memang kita teman-teman tunanetra yang belajar di situ juga ada aktivitas-aktivitas yang lain seperti ada yang sekolah, ada yang kuliah dan lain sebagainya. Kita baru berkonsentrasi agar teman-teman tunanetra ini dapat mengenal Al-Quran Braille, bisa membaca dengan baik sesuai dengan tajwid yang baik dan benar itu. Tapi kalau untuk santri yang memang dia tinggal di situ, kita ada program tahfiz, tapi sampai saat ini baru melingkupi surah-surah di dalam juz amma aja, belum sampai yang. Iya deh. Baik Pak Sabto, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak Ustadz ya. Kalau bisa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan menarikkan kesimpulannya seperti apa. Karena itu tetap bersama kami di Titian Kolbu, insya Allah. Kembali lagi di Titian Kolbu pemirsa, alhamdulillah kita sudah memasuki segmen keempat, itu artinya Pak Ustadz Aswan akan memberikan kesimpulan. Tapi sebelum kita menuju kesimpulan, saya ingin tanya dulu dengan Pak Sabto, mungkin ada pesan dan kepada pemirsa di rumah atau di studio ya Bu ya, untuk kita bisa belajar Al-Quran dengan baik, motivasi yang Pak Sabto berikan kepada pemirsa di rumah dan di sini untuk kita bisa, insya Allah kita bisa menghafal Al-Quran dan selanjutnya. Ya, saya rasa hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz tadi, dan sebetulnya pesan ini bukan hanya untuk pemirsa atau ibu-ibu yang ada di sini, tapi juga untuk diri saya sendiri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat membela orang-orang yang membacanya atau memberikan syafaat bagi para pembacanya. Nah, tentu berdasarkan hadis itu, mari bersama kita meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, dimulai dengan mempelajari cara membaca dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwidnya. Setelah itu kita berusaha untuk mempelajari terjemah dan tafsirnya, dan berupaya untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita termasuk ke dalam golongan ahli Al-Quran. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu atau pemirsa yang masih mempunyai keinginan untuk menghafal Al-Quran, tentu jangan bosan-bosan untuk menghafalkan Al-Quran, karena dalam satu hadis dikatakan bahwa orang-orang yang menghafal Al-Quran atau para hafiz Quran itu ahlullah wa khassatuh. Jadi kalau terjemah secara bebas itu ahlullah itu maksudnya keluarga Allah, artinya orang-orang yang mendapat jaminan dari Allah. Dan Rasulullah juga bersabda bahwa fa inna hamalatal Quran fi dhilli arsyillah yauma la dhilla illa dhilluh, bahwa orang-orang yang menghafal Al-Quran di hari kiamat nanti akan berada dalam naungan Allah, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah itu sendiri. Gitu. Ya baik, Pak Ustaz sendiri gimana nih tips agar kita senantiasa bisa mengamalkan Al-Quran seperti Rasulullah? Itu kan bisa dibilang Al-Quran berjalan ya Pak Ustaz ya, ahlak beliau, perilaku beliau, apa yang beliau lakukan itu seperti Al-Quran berjalan. Bisa gak sih kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad, seperti ya walaupun tidak sempurna seperti Rasulullah, tapi bisa gak sih kita seperti Al-Quran berjalan? Mestinya kita usahakan agar bisa. Karena Al-Quran ini salah satu penentu kita selamat dunia dan akhirat. Dalam sebuah firman disebutkan, walaqad dzarra'na li jahannam makatsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah berfirman, dan kami akan masukkan sebagian besar jin dan manusia. Jadi kalau dibilang kebanyakan jin dan manusia, janji Allah tidak akan meleset. Ini janji Allah. Akan dimasukkan ke dalam neraka, ya, kebanyakan jin dan manusia. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang diberi hati dan akal namun tidak mau memahami. Tidak mau diisi Quran. Tidak mau mengamalkan Quran. Itulah kenapa sungguh Quran itu sebenarnya adalah wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidaklah aku turunkan Al-Quran kecuali sebagai syifa, penyembuh penyakit hati dan penyakit fisik, dan rahmat. Rahmat ini adalah sifat Rasulullah yang Allah titipkan dalam hatinya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana kita ingin menebarkan rahmat kalau kita tidak mempelajari Al-Quran? Karena Rasul itu kana khuluquhul Quran. Rasul itu ketika ditanya oleh seorang sahabat kepada istrinya, bagaimana akhlak Rasul? Apa jawab istrinya? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Quran. Kalau engkau ingin tahu akhlak Rasul, maka baca Quran. Di sana akhlak Rasulullah. Mestinya kita bisa. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Untuk itu, bagi yang ingin belajar Quran, niatkanlah dengan ikhlas karena Allah. Kemudian punya tekad yang kuat. Selanjutnya adalah berdoa dan memohon kepada Allah agar dihindarkan dari maksiat. Kenapa? Dalam hati ini tidak akan bercampur cahaya dengan kegelapan. Kalau orang, karena Al-Quran itu cahaya. Ketika cahaya itu masuk, kemudian kita masuk dalamnya pun maksiat, maka dia akan keluar. Tidak bisa bersemayam di dalam hati orang pendurhaka. Kesempatan emas, yaitu waktu-waktu kita bisa menghafal Quran. Kemudian amalkan Quran. Pelajari terjemahannya, tajwid dan tahsinnya. Kemudian jangan lupa, ketika kita sholat, baca apa yang kita hafal dari Al-Quran. Mudah-mudahan menyelamatkan kita dunia. Tidak hanya sholat, ada doa pendek atau ayat pendek aja. Ini sholat cuma dua ayat. Inna apa ini sama kulhu. Istiqomah aja Ustaz ya, lima waktu. Oh jadi misalnya dengan surat panjang kita bisa terapkan di sholat supaya bisa lebih cepat dihafal ya Ustaz. Soalnya malu sebagai kepala rumah tangga ketika memimpin sholat ya. Mimpin sholat, sholatnya itu apa? Ketika baca kuliah kulhu melulu. Giliran lupa. Kuliah karena Abu Dhamat itu lah wala antum anak yang nakal ngomong di belakang wala dolin balik lagi pasti. Nah alhamdulillah ini dari subhanallah. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas ibu dan waktunya sudah lebih hari di sini. Pak Sarto, terima kasih banyak. Subhanallah, salam untuk keluarga ya, sehat terus ya, semoga bisa hafal 30 juz. Amin ya Allah. Ibu-ibu terima kasih banyak ya, nanti hati-hati di jalan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, semoga pemirsa kita bisa mendapatkan hikmah dari apa yang tadi diutarakan oleh Pak Sarto, dan cambuk bagi kita supaya kita bisa memotivasi diri kita untuk kita bisa mengenal Al-Quran lebih dalam lagi, menghafalkan dan insya Allah bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum berpisah, saya Cici Kirani selalu mengingatkan Anda untuk tetap terus menyaksikan titian kolbu kami hadir setiap Senin sampai dengan Jumat siang 9.00 pagi hanya di TV One. Sukses itu penting, tapi kebahagiaan jauh lebih sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.